saat semu melemahkanku, saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku, saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Inikah cinta pandangan yang pertama? Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayang. Buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangan dari mata. Buat ku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Dari mata ke buatku jatuh, jatuh terus, dong, jatuh mama ke hati. Oh, ku melihat, melihat ada bayangan dari mata ke buatku jatuh, jatuh terus, jatuh ke hati. Papa seneng kan? Jangan ditanya ya pasti kalau ditanya. Halo. Halo. Namanya siapa? Nama aku Ryan. Ryan. Ryan usianya berapa Ryan? Aku 14. 14 tahun dari mana asalnya? Dari Jakarta. Selamat ya. Terima kasih. Coach Baby muter, tapi saya boleh titip pesan sedikit? Boleh. Kalau menurut saya PR-nya gak banyak, gak terlalu banyak ya. Karena kontrol nadanya udah bagus, suara-suaranya menarik. Mungkin hanya sedikit saja penyempurnaan di artikulasi. Karena artikulasi itu kadang-kadang bisa, kalau tidak diperhatikan, kadang-kadang lagunya bisa beda maknanya. Sedikit aja, contohnya tadi di di penyebutan kata hati, lebih terdengar buat saya tuh haci. Dimana itu tuh maknanya berbeda. Kalau menurut Coach Tulus, PR-nya hanya itu aja. Artikulasi, dan tadi ada beberapa contoh kata-kata yang lain juga. Artikulasi itu penting, ya? Oke, thank you Coach. Iya. Yeah. Coach Agnes? Udah, itu aja kok. Itu aja ya. Ya, masukan yang bagus ya dari Coach. Tadi siapa namanya? Ryan. Ryan ya, Ryan dari Coach Tulus. Coach Agnes juga sama, ya nanti kita bisa latih sama-sama. Kamu sudah didaulat masuk ke tim Coach Baby, oke? Okay? Jemuran Coach Baby laku lagi. Terima kasih Ryan atas kepercayaannya. Ini baju bobo yang paling enak di dunia ya. Apalagi body-body kayak begini nih, pakai kain begini pasti dijamin top. Enak tidurnya. Selamat dulu. Kamu lucu banget. Kain semangat rangkul dia tuh enak nih. Enaknya sopan. Keren. Siap. Ya, nanti kita. Teruskan perjuangan. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum? Subscribe buruan di sini. Video keren lainnya ada di sebelah sini. Jangan lupa komen juga videonya di bawah.